di antara para janda yang terhormat. Kuat wong wedok. Coba hari ini dari ratusan ribu orang Indonesia yang ada di Taiwan, berapa ratus ribu jumlah perempuan yang mencari nafkah untuk keluarganya di Indonesia? Kuat mereka. Hidup Wailau. Perempuan itu mas, tuh. Perempuan itu kekuatannya teruji. Bagaimana tidak? Pabrik susu dua di bawah sendiri. Tangguh. Wong lanang ki lemah. Gowan dok lore sambatan karo melu. Ampun wong wedok. Aku ngendino fitness sing patok bojoku. Sing mental bojoku. Hai beb. Istri saya pesek, Pak. Tapi saya bangga dengan kepesekannya. Saya bilang sama istri saya, kamu pesek gak usah, gak pede. Kamu pesek harus pede. Ingat, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Bila wailau ini rasa gaya, mangkat teko kampung, ini kamu bersyukur. Gaji banyak. Dulu mangkat songkon deso, alah sepatunya ATT. Awak tekan tuwo. Sandalnya swalo. Bahasa negara duit-duit berbuaya, penampilannya berubah melu-melu wong Taiwan. Tekong omah jibapan negara dicopot kabeh. Lah wong Taiwan sing putih-putih nganggo yuken si pantes lawak muyung. Bengkak umur tembok kan. Merasa melu-melu kok, dibeto. Lah wong Taiwan mulus-mulus. Di susu panter ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Lawamu STNK setengah tuan yang kewer-kewer. Tepuk apa jilbapak itu bahasa ini dicopot kabel. Begitu gajian, bergajian, halah Jin. Halah-halah. Buayanya status di mall, ngadem di si anda edian. Buayanya. Kasih ngolong didik, kasih, cangkemu biro tak bayar gini. Lalu sekarang duit-duit, halah-halah. Yang diposting di Facebook, mangan nyambel dewe. Maklum tanggal tua, halah-halah. Ketok rupamu kayak kotak infak. Maka pesannya Mbah Mun itu apa? Orang yang baik itu adalah yang tidak berubah baik di kala senang maupun susah. Jadi sebenarnya kalau susah ini pada duit-duit, nah duit-duit pada. Orang awal dengan duit-duit langsung untungnya dikawati. Aku bayangin lah bujuku yang ku kawat cangkeme. Nyipok aku entek cangkeme. Jangan sekali-kali pakai kawat. Contohnya bujuku ratau sambat. Saat kesel-keselnya kaya lomba aku jaluk mesti dijatah. Gak ingat. Tapi bujuku pinter dong. Kalau capek saya minta, bunda saya minta, aku kesel ya, Pak. Karmu ke piye? Karmu ke piye? Kalau kesel, prasmanan mawon piye? Piye memang buka dhewe tutup dhewe. Oke. Langsung aku mlebu kamar nyanyi tol jangan nak orang nutul ora penak. Nutul rasa penak sing ditutul jangan dah. Sing ada karo bojoku kuwi bayangke. Dalan-dalan iki kepiye? Cinta negara, apakah itu diajarkan oleh Rasulullah? Iya. Kanjeng Nabi berulang kali ketika masuk dari kota Mekah ke Madinah, apa yang beliau doakan? Allahumma habib ilaina al-Madinah. Ya Allah, jadikanlah kepadaku, anugerahkanlah kepadaku mencintai kota Madinah. Ka hubbina Makkah au Asad, sebagaimana aku mencintai kota Mekah atau bahkan lebih dari itu ya Allah. Jadi cinta negara itu diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah mencintai Arab? Karena Rasulullah orang Arab.

Orang-orang hari ini mengatakan Pancasila sudah tidak cocok, ganti dengan khilafah. Ngumpisik. Jangan ngomong Indonesia, ini mayoritas banyak orang Jawa. Ngomong dari ujung timur, Banyuwangi, sampai ujung barat, Banten. Kira-kira ada berapa bahasa? Masuk Banyuwangi, Osing. Ada yang bisa Osing? Ada orang Banyuwangi? Osing. Nyebrang titik, Madura. Bahasanya sudah beda lagi. Teman-teman saya di Madura itu banyak. Dan mereka tidak pernah menang lomba TTS. Teka-teki silang. Kenapa? Karena kolomnya mesti kurang. Hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom. ANAK, anak. Orang Madura kurang. Nakan, nak. Orang Madura itu cerdas, pinter. Tapi kalau jadi polisi biasanya gagal. Kenapa gak bisa berhitung? Kalau orang Surabaya berhitung 1, 2. Orang Madura berhitung 1. Durang. Teman saya banyak. Dulu di Solo itu ada Habib, namanya Habib Anis. Disewani sama orang Madura. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam. Pripun kabar, Beb? Dijawab sama Habib Anis. Habib, saya tahu pasti Anda orang Madura. Apa jawaban orang ini? Ini Beb Anis betul-betul wali, Dek. Tahu kalau saya orang Madura, Dek. Ya ngerti, oh, cangkemmu koyong ngono. Madura. Ke barat lagi ketemu mana? Surabaya. Bahasanya mulai kasar pide. Yangco. Pertanyaan saya, apakah danco itu pisuan? Bukan. Danco itu dari bahasa danco. Danco itu nama tokoh di Belanda yang diabadikan jadi nama tank. Tanknya kecil. Itu dulu masuk di sudut-sudut kota Surabaya. Maka begitu ada tank datang, orang-orang Surabaya langsung bengok. Danco, danco, danco. Jadi itu bukan pisuan. Maka kalau ngomong dancuk sendiri itu boleh, tapi kalau musuhi orang itu nggak boleh. Kowe dancuk itu nggak boleh. Tapi kalau ngomong dancuk, kalau saya fasih karena saya tahu ngerti tajwid, jadi panjang pendeknya pas. Bahkan kalau saya ngomong dancuk pakai korpol aku bro, dancuk korpol aku bro. Nggak boleh musuhi kok ngomong dancuk. Kalau pengajian nggak boleh ngomong dancuk. Orang pantas pengajian kok ngomong dancuk. Itu contoh. Contoh. Kau barat lagi ketemu mana? Solo, Jogja. Wonge alus kaya Gus Miftah. Ora ngerti, bojoku lak bodho sungkem nangis-nangis. Abah tolong aturakan sugeng riyati mbok menawi kula gadah kelepatan saking mas saking ucapan salah kasih yang tidak kanggo kawula bali sak kawula lepas sakare dorong sasuwen kayu sacoba kula nyuwun agung isih samudra pangaksami abah nangis nangis. Ketika nangis saya tanya, kenapa kamu nangis kain kan dosa mboten mbah napa nangis sikil kula kebidak. Terus bojoku kok kebidak udan. Alhamdulillah sing udanan muga-muga dadi tolak balak panase geni neraka. Yang nunggu yang buriknya mesti little body sini tiga tel keleban body. Kalau saya pas pengen cerita mesti hujan ya. Berkah ya. Moga-moga sing udan terang yuk kadung angin kelebus. Rapopo bro, rapopo. Saya akan pulang dulu, nanti kita akan melihat ada dua orang yang mau mualaf hari ini. Apa, bahkan tiga orang. Enggak pakai ijazah, bantu kamu mandi. Amin. Nah, terus ke dulu Pak yang ini, sebelum break di tengah. Ke barat lagi! Ini loh, kenapa harus Pancasila? Kenapa enggak boleh khilafah? Ke barat lagi, ketemu Banyumasan. Kebumen, Purwokerto, Cilacap. Ada? Lep. Bahasanya apa? Blok utuk, blok utuk, blok utuk. Bedanya dengan bahasa Jawa apa? Kalau orang Jawa O, orang apa? Sego dadi sega, konco dadi kanca, boto dadi. Tapi rono kantal rono.